Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd qala المؤلف رحمه الله تعالى قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال ومن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal imanu bittahalli wala bittamanni. Iman itu bukanlah hanya sekedar at-tahalli, dari kata jadi berhias-hias diri dengannya, mempercantik diri dengannya, wala bittamanni, dan bukan juga sekedar angan-angan. Walakin akan tetapi iman itu ma waqara fil qulub, apa yang kuat kokoh di dalam hati, wasaddaqatul amal, dan dibenarkan oleh perbuatan. Itulah iman. Bukan cuma sekedar diucap, bukan cuma sekedar angan-angan bahwa dia termasuk orang-orang yang beriman, wahid dan seterusnya. Lah. Tapi harus ada keyakinan disertai dengan perbuatan. Faman qala khairan wa amila khairan qubila min. Maka barang siapa yang berkata baik dan berbuat baik, maka diterima dari dia kebaikannya. Waman qala khairan wa amila syarra, dan barang siapa yang berkata baik tapi ternyata perbuatannya jelek, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Wa qala Bakr bin Abdullah Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kathrati siyam wala salat walakin bi syai'in waqara bi qalbi. Mereka tidaklah didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan banyaknya puasa, tidak juga dengan banyaknya salat, walakin bi syai'in waqara bi qalbi, akan tetapi mereka didahului oleh Abu Bakar dengan sesuatu yang kokoh kuat di dalam hatinya. Makanya dikatakan As-Siddiq. Baik. As-Siddiq. Karena apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, beliau benarkan. Dan beliau melakukannya, mengikutinya. Baik. Sampai perkara Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis sampai naik ke atas ke Sidratul Muntaha, balik ulang ke Mekah sebelum fajar. Jadi, orang kan tidak ada yang percaya dari kalangan kufar musyrikin, tidak ada. Barakallahu abik. Dan sebagian juga orang ketika ini dibicarakan muncul tanda tanya, maka mereka pun segera mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Harapannya Abu Bakar bisa goyah dengan berita ini. Abu Bakar, sahabatmu mengatakan demikian dan demikian, bahwa dia diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dan kembali ke barakallahu fikum ke Mekah sebelum fajar. Kau percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, siapa yang mengatakannya? Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau beliau yang mengatakannya, maka aku percaya. Apapun yang beliau sampaikan, aku percaya. Baik. Urusan surga neraka saja, urusan akhirat saja kita percaya. Apalagi cuma urusan memperjalankan. bahwa diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Lebih percaya lagi. Itu yang sangat barakallahu fikum. Sangat bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Barakallahu fikum. Wa man qala la ilaha illallah wa lam yuqim bi mujibiha bal iktasaba ma'a dhalika dunuba wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha lakin lahu dunubun adhabat sidqahu wa yaqinahu wa ndaba ila dhalika syirkul asgarul amali wajahat hadhihi sayyiatu ala hadhihi alhasana wa mata musirran ala dunub bi khilafi man yaquluha bi yaqinin wa sidq. Orang kala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah walam yakum bimujibiha, kemudian dia tidak menjalankan keharusan-keharusan la ilaha illallah berupa ketaatan, balik tasaba ma dzalika dzunuba, bahkan dia mengusahakan setelah itu dosa-dosa, wa kana sadiqan fi qawliha, dan betul jujur ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, yakin dia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lakin lahu dzunubun, akan tetapi dia memiliki dosa-dosa yang melemahkan kejujurannya dan keyakinannya. Qondafa ila dzalika syirkul askar, ditambah lagi kalau dia melakukan syirkul askar, riya dalam beramal saleh. Rajahat hadhihi sayyi'atu ala hadhihi alhasan. Maka lebih berat akhirnya kejelekan yang dia lakukan ketimbang amal saleh yang dia lakukan. Wa mata musirran ala dunub, belum lagi dia mati dalam kondisi terus menerus melakukan dosa. Tapi tidak akan pernah bisa sama dengan orang yang man yakuluha biyakinin wasidq, dia mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Fa innahu imma alla yakuna musirran ala sayyiatin asla au yakuna tauhiduhu almutadammin li sidqihi wa yakinihi rajjaha sanat. Dia dengan yakin, dengan jujur mengucapkan la ilaha illallah, dan juga dia tidak terus menerus melakukan dosa besar. Ayakunu tauhidu, tauhidu almutadammin at-tasdiq wa yakin rajjaha sanati. Dengan ketauhidannya yang mengandungi kejujuran dan keyakinan akan memperberat timbangan amal saleh dia. Barakallahu fikum. Nah, ini ucapan, sekali lagi ucapan, sama-sama kita mengucapkannya. La ilaha illallah, kaum muslimin mengucapkannya. Bahkan munafikin juga mengucapkannya. Tapi bobot dari ucapan ini sesuai dengan apa? Praktek dari keharusan la ilaha illallah itu sendiri. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha, dan adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, imma annahum lam yaquluha bisidqi wal yaqini tammaini almunafiyain lisayiat aw lirjihaniha aw qawluha aw qaluha waqtasabu ba'da dhalika sayiat sayiatin rajahat ala hasanat ثُمَّ ضَعُفَ لِذَلِكَ صِدُقُهُمْ وَيَكِنْهُمْ ثُمَّ لَمْ يَقُولُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِصِدْقٍ وَيَكِنْ تَمْ لَنَّ الذُّنُوبَ قَدْ أَضْعَفَتْ ذَلِكَ الصِّدْقَ وَالْيَقِينَ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَقَوْلُهَا مِنْ مِثْلِ هَؤُلَاءِ لَا يَقْوَى عَلَى مَحْلِ السَّيِّئَاتِ فَتَرْجَهُ سَيِّئَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ انْتَهَى مُلَكَ. Dan ini kebanyakannya orang, barakallahu fikum. Ya, ini orang-orang yang masuk ke dalam neraka tapi dia mengatakan la ilaha illallah, muslim dia. Baik. Bagaimana bisa dia masuk neraka padahal muslim? Dia mengatakan la ilaha illallah. Maka jawabannya adalah imma annahum lam yaquluha bisidqin wa yaqini tammainil munafil lisayiat. Mungkin, dan boleh jadi ketika dia mengucapkannya, dia tidak mengucapkannya dalam kondisi tidaklah mengucapkannya dalam kondisi jujur dan yakin sempurna. Yang akan menolak kejelekan-kejelekan setelahnya. Aulirujihaniha. Aukaluha waktasabu ba'da dhalika sayyat. Atau boleh jadi mungkin di awalnya dia yakin, dia percaya, dia jujur. Akan tetapi setelahnya dia berlaku dosa maksiat yang barakallahu fikum mengalahkan kebaikannya. Masih tetap dia muslim tapi melakukan dosa besar. Tsumma dha'afa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum. Mungkin boleh jadi masih tetap dia mengatakan la ilaha illallah, tapi kejujurannya dan keyakinannya sudah mulai berkurang karena dosa-dosa yang dia lakukan. Berkurang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Tsumalam yaqulu habada dzalika bisidqin wa yaqinin tam. Setelah itu dia tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan dan kejujuran yang sempurna. Li'anna dzunuba qad adha'afat dzalika shidqa wal yaqin min qulubihim. Karena dosa-dosa yang numpuk-numpuk ini yang menjadikan lemah kejujurannya dan lemah keyakinannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqauluha min mithliha ulai, dan ucapan mereka yang seperti ini modelnya dosanya lebih banyak daripada amal solehnya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah la yaqwa ala mahwis sayyiat. Ketauhidan yang seperti ini modelnya tidak mampu untuk menghapus kejelekan-kejelekan dia. Tidak mampu untuk menghapus apa kesalahan-kesalahan dia. Karena ketika dia mengucapkannya dalam kondisi tidak sempurna keyakinannya dan tidak sempurna kejujurannya. Fatarjahu sayyiatuhum ala hasanatihim. Maka dalam kondisi seperti ini lebih berat kejelekan mereka dari kebaikannya, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Intaha mulakhasan. Wakan zakar hada kathiru minal ulama'i ka Ibn al-Qayyim wa Ibn Rajab wa ghair. Telah disebutkan yang seperti ini banyak oleh para ulama seperti Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab dan yang lain. Qultu, aku katakan, wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala tajtami'ul ahadith. Untuk aku katakan, wabima qarrara Syekhul Islam dan apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, tajtami'ul ahadits, maka terkumpullah dan kloplah hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Paham barakallahu fikum. Kenapa dikatakan klop? Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Sepertinya sangat mudah. Dan siapapun yang mengucapkannya masuk surga. Amarlabikum. Ini secara umum. Dan ternyata di sana ada hadis-hadis yang lebih rinci yang menerangkan tentang la ilaha illallah itu. Bahwa orang yang mengatakannya dan akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan keharusan la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah ketika dia ucapkan dengan jujur, dengan yakin, sempurna, maka dia akan melakukan amal soleh yang banyak dan meninggalkan kemaksiatan. Barakallahu fiik. Maka orang inilah yang akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah itu tadi. Adapun kalau sekedar diucapkan la ilaha illallah, kemudian diucapkannya dalam kondisi keyakinan lemah, barakallahu fiikum, kejujurannya lemah, ditambah lagi maksiat dosa yang dia lakukan, kemudian riya yang merupakan syirkun asgar dan seterusnya, sehingga maksiat lebih mendominasi kehidupannya ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tadi tidak mampu untuk menghapus dosa-dosa. Paham barakallahu fik. Wallahu musta'an. Qala wa fi al-hadith dalil ala annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil 'aks. Qala, beliau mengatakan, wa fil hadith dalil ala annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqad. Hadis ini menunjukkan bahwa la yakfi fil iman an nutqu, tidak cukup iman itu hanya sekedar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa meyakininya, tanpa menjalankan keharusan-keharusannya. Wa bil aks, demikian juga kebalikannya. Tidak cukup dengan meyakininya tanpa mengucapkannya. Anda harus mengucapkannya, talaffuz. Barakallahu fiik. Harus Anda melafadzkan syahadat. Wa fihi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Di hadis ini pula ada faedah berupa haramnya tahrimun nar ala ahli tauhid, diharamkannya neraka atau api untuk membakar ahli tauhid yang sempurna. Orang yang bertauhid dengan ketauhidan yang sempurna, ini Allah haramkan api neraka untuk membakarnya. Wa bihi annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada faedah bahwa amal itu tidak akan ada manfaatnya untuk pelakunya illa idza kana khalisan lillahi ta'ala, kecuali kalau dia melakukannya dalam kondisi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui lisan beliau alaihi salatu wasallam. Tambih peringatan. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, qawluhu fil hadithi min imanin ay min a'malil iman. Baik. Min amalil iman, dari amalan-amalan iman, allati hiya min amalil jawarih, yani merupakan amalan-amalan anggota tubuh. Fayakunu fihi dalalatun ala anna al-amala salihah minal iman. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal salih itu adalah bagian dari iman atau tanda-tanda keimanan. Wadalilu ala annahu arada bil imani ma qulnahu. Dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman seperti apa yang kita ucapkan, wala yurid mujarradal iman, dan beliau tidaklah menginginkan sekedar mengucapkannya. Taib alladhi huwa tauhid wa nafasyuraka wal ikhlas bi qouli la ilaha illallah. Wala yurid mujarradal iman alladhi huwa at tauhid wa nafasyirki wa nafasyuraka wal ikhlas bi qouli la ilaha illallah. Fabil hadithi nafsihi main qawlihi akhriju summa ba'da dhalika yaqbidu subhanahu qabdatan fayukhriju qawman lam ya'malu khairan qad yuridu bidhalika illa tawhid al-mujarrad min al-a'mal intaha mulakhasan min syarih sunan ibn Majah. Barakallahu abikum. Dan akan ada nantinya orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka dan tidak beramal kecuali ketauhidan itu sendiri, setelah bersih dia dari apa dosa-dosanya, diadab dalam api neraka. Barakallahu fiik. Baik. Di hadis itu yaqbidu subhanahu qabdatan. Manusia terakhir nanti yang akan keluar dari api neraka adalah Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggam. Fayukhriju qauman, Allah mengeluarkan satu kaum. Lam ya'malu khairan qat. Mereka tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Yuridu bidzalika illa tauhid al-mujarrad min al-amal. Ini ketauhidan yang kosong dari amal-amal saleh. Barakallahu fiik. Intaha mulakhasan min syarih Ibnu Majah. Tapi intinya bahwa yang namanya syahadat bukan sekedar diucapkan, tapi harus diamalkan. Orang yang mengamalkannya dengan sempurna, inilah yang akan mendapatkan keutamaan dari syahadat itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn wal Hakim wa sahahahu. Tapi hari ini dinyatakan lemah. Barakallahu bikum. Ya Rabbi, berkata Musa, wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mengingat engkau dengannya dan aku berdoa kepada engkau dengannya. Qala qul ya Musa la ilaha. Allah mengatakan kepada Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadza. Musa mengatakan semua hamba-hamba mau mengucapkan ini, maunya sesuatu yang lain yang istimewa menurut dia. Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala ya Musa, law anna as-samawati sab'u amirahunna ghairi. Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya langit dengan tujuh lapisnya dan seluruh penduduknya selain aku, walardina sab', demikian juga tujuh lapis bumi, ikipatin di satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kippah, dan la ilaha illallah di sisi timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dengan penduduknya. Baik, Allahul musta'an. Syarh Abu Sa'id ismuhu Sa'ad bin Malik. Abu Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik ibn Sinan ibn Ubaid al-Ansari al-Khazraji, sahabiyun jalil, sahabat mulia. Wa abuhu kadalik, demikian juga ayahnya Malik ibn Sinan. Istuskira Abu Sa'id di Uhud, ketika perang Uhud, dan dicatat barakallahu fikum, dan orang pada pendaftar untuk ikut. Abu Sa'id pada saat itu dianggap masih sangat muda, belum cukup umur untuk ikut perang. Ini istusgira, dianggap kecil, sehingga tidak hadir dalam perang Uhud. Wa syahida ma ba'daha, adapun peperangan setelahnya dihadiri oleh beliau. Mata bil madinati sanata 30 aw 4 aw 5 wa 60 wa qila sanata 40 wa 70. Meninggal dunia beliau di Madinah di tahun ketiga atau 4 atau 5 ada wa 60, 65 atau 64 atau 63. Barakallahu fiikum. Ada yang mengatakan juga 74, 74 tahun umurnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.